ujung dunia pun tak ada obatnya, tapi haruskah karena dia kurus kering tubuhmu? Tak malukah kamu sama dia? Nasib di tanganmu sendiri, tak bisa yang lain merubah. Walaupun kau pergi jauh ke hulu, pasti kau kembali lagi ke tepi. Jangan berkecil hati sayang, masih ada kita-kita. Yeah.

malamku. Terima kasih. Biar Hanya

Kalau kau dua bagai Ramadan cinta. Kini kita harus bersimpang jalan. Hanya di dalam mimpi. bagaikan hadir di sudut mataku. Engkau yang jauh dariku. Sebiru air lautan.